Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terlanjutkan di halaman 94. Al-ismul majruru, isim majrur. Ya. Awalan yang pertama, alamatu jarril ismi, yaitu tanda-tanda isim majrur. Alamatul jarri hiya, tanda-tanda jar yang pertama adalah al-kasratu fil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'i al-mu'annati salimi, pada isim mufrad, jama' taksir dan jama' mu'annas salim. Itu contohnya, ya, wasaltu ila dari, aku telah sampai ke rumah. Ad-dari mufrad, mufradun majrurun bil kasrah, ya. Selanjutnya contoh yang lain, tahaddastu ma'ar rijali, aku berbincang-bincang dengan para lelaki. Ar-rijali, ya, jamu taksirin majrurun bil kasrah. Contoh yang lain, asghatit talibatu ilal muallimati, para siswi itu menyimak, ya, guru-guru perempuan. Al-muallimati jam'u mu'annasi sal, jam'u mu'annasi salimun majrurun bil kasrah, ya. Tanda yang kedua, al-ba'u al-alya'u, ya, fil musanna wa fi fil musanna wa jami'il mudzakkaris salimi wal asma'il khamsati, itu pada musanna, jama mudzakkar salim dan asma'ul khamsah. Misal contohnya, ittala'tu ala qissataini, aku telah menelaah dua kisah. Ya, qissataini musanna majrurun bil ya, majrur dengan huruf ya. Contoh yang lain, marartu bil muhandisina, aku berpapasan dengan para insinyur. Al muhandisina jam'u mudzakkarin salimun majrurun bil ya. Contoh yang lain, tahaddastu ma'a akhika, aku berbincang-bincang dengan saudara laki-lakimu. Akhika minal asma'il khamsah, ya, akhika contoh isim-isim yang lima, majrur dengan tanda ya. Yang poin ketiga, ya, wahunaka asma'un tujar, ya, tujarru bil fathati fil mufradi wa jam'i taksiri wa tusamma hadhihi al asma'a bil mamnu'i min as-sarfi wa sayati syarhuha ba'da halatil jarri, ba'da halatil jarri. Ada juga isim-isim yang majrur dengan tanda fathah, yaitu pada isim mufrad dan jamak taksir, dan isim-isim ini dinamakan mamnu' min as-sarf, ya, yang tidak bisa ditanwin. Akan datang penjelasannya setelah isim-isim majrur. Ya. Malhudhah, ya, catatan. Yujarul ismu al-mu'talu al-akhiru bil alifi aw ya aw biya aw bil ya'i, mithlu al-fata al-qadi bi kasratin muqaddaratin ala akhirih. Isim mu'tal akhir dengan alif atau ya, semisal contoh al-fata, ya, dan al-qadi, yaitu isim maksur dan manqus, itu dimajrurkan dengan tanda kasrah muqaddarah atas huruf akhirnya. Yang kedua, tusammal kasrata, ya, tusammal kasratu alamat al-jarri, ya, al-asliyati wa tusammal ya'u wal fathatu alamatay al-jarri al-far'iyataini. Ya. Kasrah dinamakan tanda jar yang asal atau pokok, sedangkan ya dan fathah itu merupakan tanda jar yang cabangnya, ya, cabangnya. Selanjutnya yang halaman 95, Sanian halatu jarril ismi. Yakunul ismu majruran fi halataini. Posisi-posisi isim majrur. Isim majrur ya ada dua posisi, ya. Yang pertama ya, idza sabaqahu harfu jarrin, apabila didahului oleh huruf jar. Yang kedua, idza kana mudhafan ilaihi, ketika sebagai mudhaf ilaihi. Kadzalika yakunu ismu majruran idza kana tabi'an lismi majrurin. Demikian juga isim juga bisa menjadi majrur apabila mengikuti isim yang majrur. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.